sarang geyang kenenu dewek ulapati di hereyang pepajangan ibu budak segede di kawin batu adune goreng bakya depene direbut kopi rarang geyang kenu dewek ulapati di hereyang kopi rarang geyang kenu dewek ulapati di hereyang kendeng-dek buat kopi rarang geyang kenu dewek ulapati di hereyang babacangan budak gede-gede di debut batu adune goreng bakya bebele di rebut kendeng-dek buat kopi rarang geyang pati di hereyang. Buat kopi rarang geyang kenu dewek ulapati di hereyang kendeng-dek buat kopi rarang geyang kenu dewek ulapati di hereyang babacangan ibu budak gede-gede di kawin batu adune goreng bakya bebene di tebute kopi rarang geyang kenu dewek ulapati di